Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi tangannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahan, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara. Siapkah kau untuk jatuh cinta?